Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Sehingga di kesempatan pagi hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam kajian parenting sunnah yang insyaallah akan memasuki pertemuan yang ke-6. Pada pertemuan yang terakhir kita telah bahas tentang bagaimana menanamkan Al-Qur'an pada anak-anak kita. Telah kita sebutkan langkah-langkah yang perlu ditempuh oleh para orang tua agar anak-anaknya ini menjadi ahlul Qur'an. Maka insyaallah di kesempatan kali ini kita akan bahas ya satu perkara atau satu tema yang cukup penting juga untuk diketahui oleh para orang tua, yaitu tentang bagaimana menanamkan akidah yang kuat dan rela berkorban untuk akidah tersebut. Ini juga satu hal, satu perkara yang perlu diketahui oleh para orang tua. Anak-anak kita itu harus diajari akidah, harus ditanamkan padanya akidah dan diajarkan kepada mereka, ditanamkan sikap kepada mereka untuk berani membela akidah tersebut. Jangan kemudian dia menjadi orang yang penakut. Ya, dahulu para sahabat mentarbiah anak-anak mereka untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah kadang-kadang kita melihat ya dalam berbagai macam fragmen jihad fisabilillah, banyak anak-anak yang ingin ikut perang tapi dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam karena mereka masih kecil. Ya. Karena mereka belum baligh. Ya, tapi coba lihat bagaimana keinginan mereka untuk ikut serta ya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam membela agama Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Ya, sehingga ini yang perlu di yang perlu diketahui oleh para orang tua, anak kita harus kita latih untuk berani. Berani mempertahankan kebenaran, berani mempertahankan akidah dan keimanannya. Ya. Ada satu kisah yang dituturkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bagaimana tentang seorang anak ya yang mempertahankan akidahnya, mempertahankan keimanannya. Ya. Kisah ini dituturkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Suhaib radhiyallahu taala anhu ya. Beliau mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita, "Kana malikun fi man kana qablakum wa kana lahu sahirun." Dahulu sebelum kalian ada seorang raja. Seorang raja yang memiliki tukang sihir. Falamma kabira qala lil malik anni qad kabirtu fab'ath ilayya gulaman uallimhu as-sihr. Jadi beliau memiliki tukang sihir, maka tukang sihir ini sudah lanjut usia. Dia mengatakan kepada sang raja, "Wahai raja, saya sudah tua. Maka coba engkau mencari seorang anak yang aku bisa ajari ilmu sihir." Nah, kita bisa melihat bagaimana ahlul batil melakukan kaderisasi ya. Mereka melakukan kaderisasi bagaimana agar kebatilan itu diwarisi secara turun-temurun. Coba wahai raja, cari anak yang bisa mewarisi ilmu sihirku ini biar aku ajarkan sihirku. Ya. Qala fa ba'atha ilaihi gulaman yu'allimuh. Maka kemudian sang raja pun ya mencari anak tersebut lalu mengutus anak tersebut untuk mempelajari sihir dari sang penyihir. Qala wa kana fi tariqihi idza salaka rahibun fa qa'ada ilaihi wa sami'a kalama fa a'jabah. Maka anak ini barakallahu fikum, setiap kali dia melewati, ya setiap kali dia berangkat ke rumah tukang sihir tadi untuk mempelajari ilmu sihir, dia melewati seorang rahib. Kemudian dia pun duduk di rumah rahib tersebut, mendengarkan apa yang diucapkan oleh sang rahib, dan dia pun terkagum-kagum dengan ucapan sang rahib. Qala wa kana idza tasahir marra bir rahib faqa'ada ilaih. Dan ini terus berlanjut. Setiap kali dia datang kepada tukang sihir tadi, dia singgah terlebih dahulu ke rumah sang rahib. Fa idza ata as-sahir darabah, maka kemudian setelah dia sampai ke rumah tukang sihir tadi, maka dia pun dipukuli. Ya, karena apa? Karena terlambat. Gimana kamu kok enggak disiplin? Mau belajar ilmu sihir kok telat-telat melulu. Fa syakadzalika ila rahib, maka kemudian dia pun mengadukan hal tersebut kepada sang rahib. Faqal, kemudian sang rahib mengatakan, idza khasyita sahir faqul habasani ahli wa idza khasyita ahlak faqul habasani sahir. Maka sang rahib mengatakan, kalau engkau mengkhawatirkan kemarahan si tukang sihir, bilang saja bahwa keluargamu ya mencegahmu. Dan kalau engkau terlambat kembali ke keluargamu, sampaikan kepada dia bahwa ya tukang sihir telah menahanku. Ini bolehnya melakukan tauriyah ya, sedikit kebohongan untuk mendapatkan keselamatan ya, daripada dia dizalimi, dipukuli oleh tukang sihir atau keluarganya, maka dia katakan saya tertahan. Qala fa bainama huwa ala dzalik id ata ala dabbatin adzimah qad habasatin nas. Maka ketika pemuda ini ya, dia sudah belajar tentang agama yang benar kepada sang rahib, lalu kemudian dia bertemu ya di jalan, bertemu dengan dabbatin adzimah, dengan seekor hewan yang sangat besar. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa hewan ini adalah seekor singa yang sangat buas, besar. Qad habasatin nas, dan singa ini suka mengganggu manusia, mencegah perjalanan manusia. Nah, kemudian sang anak ini mengatakan, faqala al-yawma a'lamu sahir afdal amir rahib. Ya. Pada hari ini niscaya aku akan mengetahui siapa yang lebih baik. Apakah si tukang sihir ataukah si rahib? Fa akhadha hajaran faqala Allahumma in kana amru rahib ahabba ilaika min amri sahir faqtul hadhihi dabbah hatta yamdin nas. Lalu anak ini berdoa sambil dia memegang batu, dia mengatakan, ya Allah, kalau perkara si rahib ini lebih baik daripada tukang sahir, maka bunuhlah hewan buas ini sehingga manusia bisa lewat. Lalu dia lempar, ya faromaha faqatalaha wa madan nas. Maka dia lempar hewan tersebut, hewannya kemudian mati dan manusia pun bisa melanjutkan perjalanan. Qala fa'ata rahiba fa'akhbarah. Maka kemudian dia mengkhabarkan kepada si rahib tentang apa yang baru saja terjadi. Faqala lahu rahib, ay bunai, antal yaum afdal minni qad balagha min amrika ma ara wa innaka satubtala fa in ibtulita fala tadulla alayya. Wahai anakku, pada hari ini keadaanmu lebih baik daripada aku, dan sesungguhnya engkau akan diberikan ujian. Apabila engkau diberikan ujian, maka janganlah engkau menunjukkan manusia kepada diriku. Nah, ini beliau menanamkan bahwa apa, orang yang berpegang teguh dengan kebenaran ini pasti berisiko ya. Nah, ini kita sampaikan juga kepada anak-anak kita bahwa kalau kita berpegang teguh pada kebenaran, maka kita pasti akan diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ayah sabunas ayyutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka itu akan dibiarkan begitu saja mengatakan kami beriman, kemudian mereka tidak diberi ujian, ya. Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu as-shadiqin wa la ya'lamannul kadzibin. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, maka kami telah berikan ujian kepada orang-orang sebelum mereka, ya, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menampakkan siapa di antara mereka yang benar-benar beriman dan siapa di antara mereka yang dusta dalam keimanannya. Nah, ini kita sampaikan kepada anak-anak kita. Ya, ini konsekuensi kita berada di atas al-haq. Nah, ini konsekuensi kita berada di atas kebenaran. Nah, pasti kita akan mendapatkan ujian dari kebenaran yang kita pegang ini. Ya, maka disampaikan oleh si rahib tadi bahwa engkau akan mendapatkan ujian. Ya, sekarang kamu, masya Allah, doamu terkabul, dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ketika engkau menyampaikan kebenaran, pasti nanti engkau akan mendapatkan ujian. Kemudian berkembanglah anak tadi. Ternyata dia dengan doanya tadi bisa menyembuhkan seizin dari Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang berpenyakit. Wa kana al-gulamu yubri'ul akhmah wal abras wa yudawin nasa min sa'il adwa. Maka anak itu pun bisa menyembuhkan orang yang buta, bisa menyembuhkan orang yang berpenyakit kusta. Demikian juga menyembuhkan orang dari berbagai macam penyakit. Fasami ajali sunil malik kana qad amiya fa'atahu bihadaya katsirah. Maka kemudian ada teman seorang raja, ya, teman seorang raja yang dia telah buta, lalu dia pun mendatangi anak tadi dengan membawa hadiah yang demikian banyak. Faqala ma hahuna laka ajma in anta syafaitani. Ya, maka apa yang ada di sisimu ini, hadiah-hadiah yang telah aku persiapkan ini semua untukmu. Ini semua untukmu apabila engkau bisa menyembuhkan penyakitku. Kata teman sang raja ini. Faqala, ya, coba lihat bagaimana kokohnya akidah sang anak ini. Ya, ketika dia diberi hadiah yang demikian banyak, ketika dia dijanjikan hadiah yang demikian banyak apabila bisa menyembuhkan teman dari sang raja, dia malah mengatakan, ya, inni la ushwi ahadan, ya, innani la ashwi ahadan, innama yashwi Allahu Ta'ala. Lihat bagaimana kokohnya akidah dia, ya, banyak harta tapi dia tetap tidak menghilangkan kekokohannya, ya, kekokohan akidahnya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena dia sesungguhnya saya ini nggak bisa menyembuhkan siapapun, ya, saya ini hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang bisa menyembuhkan. Lihat, qala fa in amanta billahi ta'ala ya da'utullaha fasyafak. Kalau kamu mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka saya aku akan berdoa kepada Allah, lalu Allah akan menyembuhkan penyakitmu. Lihat bagaimana anak ini, ya, kecil-kecil tapi dia sudah bisa berdakwah. Pak, kalau mau didoakan, Bapak beriman dulu, masuk Islam dulu, Pak. Kalau Bapak masuk Islam, nanti saya akan mendoakan Bapak agar Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan penyakit Bapak. Masya Allah, kan? Ya. Kemudian faqala, ya. Apa yang terjadi? Fa'amana billah. Ya, fa'amana billahi ta'ala wa syafahullah ta'ala. Maka kemudian rekan sang raja ini, sahabat dari sang raja ini pun mau beriman kepada Allah, lalu melalui doa anak tadi dia pun disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Qala fatal malik fajalasa ilaihi kama kana yajlis. Faqala lahul malik man radda alayka basarak. Maka kemudian teman dari sang raja ini pun, ya, dia kembali kepada sang raja, maka raja pun terkejut. Ya, siapa yang mengembalikan penglihatanmu? Kata sang raja. Qala rabbi. Maka sahabat sang raja tadi dengan tegas mengatakan, yang mengembalikan penglihatanku adalah Rabbku. Maka mulai marahlah. Ya. Marahlah sang raja, kemudian dia mengatakan, "Walaka rabbun ghairi?" Apakah engkau memiliki rob selain aku? Qala rabbi wa rabbuka Allah. Maka teman dari sang raja ini mengatakan, Robku dan Robmu sama, itu Allah. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa teman sang raja ini didikannya siapa? Siapa yang mendidik dia? Ya, yang mendidik dia adalah anak tadi. Lihat bagaimana seorang anak bisa memberikan keyakinan yang demikian kokoh kepada orang yang jauh lebih tua dari dia. Ya, jadi penasihat sang raja tadi dia mengatakan, Robbi wa Robbukallah. Wahai raja, Rob kita itu sama, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Fa akhadahu falam yazal yu'adzibuhu hatta dalla 'alal gulam. Maka kemudian dia pun disiksa oleh sang raja sampai kemudian dia mau menunjukkan di mana anak yang telah mengajarkannya kalimat tersebut. Ya, nah ini menunjukkan kepada kita resiko, ya, berpegang teguh dengan kebenaran, sampaikan kepada anak-anak kita. Resiko akan kita dapati ketika kita berpegang teguh dengan kebenaran. Qala faji'a bi gulam faqala lahul malik ya ay bunai qad balagha min sihrika ma tubri'u akma wal abras wa taf'al. Lalu kata sang raja, wahai gulam, wahai anak, ya, engkau dapat melakukan ini, ya, bisa menyembuhkan orang yang buta. Engkau bisa menyembuhkan orang yang berpenyakit kusta. Engkau bisa melakukan demikian dan demikian. Maka kemudian sang anak ini kembali menunjukkan kekokohan akidahnya di hadapan sang raja. Dia mengatakan, inni la ashfi ahadan innama yashfi Allahu ta'ala. Ya. Aku tidaklah menyembuhkan seorang pun, hanya saja yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Fa akhadahu falam yazal yu'adzibuhu hatta dalla 'ala rahib. Maka kemudian pemuda ini pun disiksa sebegian rupa sampai dia menunjukkan di mana sang rahib. Faji'a birrahibi fayaqulu lahu irji an dinik. Kemudian didatangkanlah si rahib. Lalu si rahib pun diminta, keluarlah engkau dari agamamu. Fa'aba fada'a bil minshar fawada'a al minshar fawudi al minsharu fi mafraqi ra'sihi. Tapi si rahib ini tidak mau, ya, sehingga didatangkanlah sebuah gergaji di tengah kepalanya. Kemudian dibelahlah si penyihir tadi, diperahlah si rahib tadi, ya, kemudian jatuh belahan kepalanya tersebut, ya. Jadi ketika itu diancam dia, ya, keluarlah engkau dari agamamu, ternyata dia enggak mau, akhirnya digergaji sehingga terbelah dua lah si rahib tersebut, ya. Demikian juga si anak, ya. Si anak pun ditanya oleh sang raja, disuruh dia untuk kembali kepada agamanya. Ya, kembali kepada kekufuran, tapi sang anak enggak mau. Sampai kemudian dia pun diserahkan kepada pasukan sang raja. Lalu kata sang raja, ya, idhabu bihi ila jabal kada wa kada. Pergilah engkau menuju gunung ini. Kemudian lemparkanlah anak itu, ketika dia tidak mau beriman, maka lemparkan dia dari atas gunung. Maka kemudian sang anak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ikfinihim bima syi'ta. Ya Allah, bebaskanlah aku dari gangguan mereka sebagaimana yang telah engkau kehendaki. Ya, qala faraja fa bihim al-jabal fasaqatu. Maka bergetarlah gunung tersebut, lalu pasukan sang raja pun menjadi jatuh. Maka kemudian sang raja memerintahkan sang anak, bukan hanya itu saja, perintahkan pasukannya untuk membawa sang anak ke tengah lautan. Ya, suruh dia untuk kembali kepada agamanya. Tapi sang anak tidak mau untuk mengucapkan kata-kata yang kufur. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai kemudian perahunya itu terbalik, tenggelam semuanya, justru yang selamat hanyalah sang anak. Kemudian dia kembali kepada sang raja. Raja pun kaget. Ya, kenapa ini anak masih survive saja? Maka kemudian kata sang anak, engkau tidak bisa membunuh aku kecuali dengan seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Coba sekarang kumpulkan seluruh manusia. Lihat bagaimana keberanian anak ini untuk berdakwah kepada manusia. Dia meminta sang raja untuk memanggil semua manusia. Coba panggil seluruh manusia, kumpulkan mereka di lapangan. Lalu panahlah aku. Ya. Maka kemudian dikumpulkanlah manusia di lapangan. Kemudian ya, anak tersebut mengatakan, ya, kamu tidak akan bisa membunuhku kecuali engkau menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian orang-orang pun mencoba untuk membunuh sang anak tadi dengan mengucapkan nama Allah, baru kemudian sang anak terbunuh. Lantas apa yang terjadi? Khalayak ramai masuk Islam, ya, mengikuti agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena anak tadi tidak bisa dibunuh kecuali dia harus murtad terlebih dahulu dari agamanya. Ya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu bagi orang-orang yang beriman, ya. Ketika itu atau sebelumnya, justru mereka diancam oleh sang raja, ya. Ketika itu sang raja pun membuat parit yang diisi dengan api. Lalu mereka diberikan pilihan, kalau mereka tetap mau beriman dengan agama sang anak tadi, maka mereka akan dilemparkan ke dalam lautan api. Tapi kalau mereka mau beriman, ya, maka mereka akan diselamatkan. Maka mereka pun membuktikan keimanannya. Banyak di antara mereka yang kemudian masuk ke dalam api tersebut. Sampai kemudian ada seorang ibu yang membawa bayinya. Kemudian sang ibu ini merasa ragu-ragu. Ternyata bayi yang dia bawa bisa mengatakan, ya, ya ummah isbiri fa innaka alal haq. Wahai anak, wahai ibu, ya bersabarlah karena sesungguhnya engkau berada di atas kebenaran. Ya, maka kemudian melompatlah sang ibu tadi ke dalam api, ya, dan terbuktilah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari kisah ini, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, para aba wal ummahat, kita bisa lihat bagaimana seorang anak berpegang teguh dengan akidahnya, berpegang teguh dengan keimanannya. Sehingga dia tidak takut walaupun, ya, walaupun harus menjumpai kematian, ya, dia tetap tidak takut sama sekali. Ya, dia tetap tidak takut sama sekali. Ya. Maka ini pun yang perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita. Ketika kita merasa kita berada di atas kebenaran, wahai anak-anakku, jangan ragu, jangan pantang mundur. Tetaplah berpegang teguh dengan kebenaran tersebut. Walaupun nanti itu memberikan konsekuensi, ya, kita akan mati. Lihatlah anak tadi, ya, akhirnya dia mati. Tapi lihat bagaimana cara matinya. Ketika dia mati, dia meminta dipanggilkan, ya, rakyat semuanya agar mereka menyaksikan, ya, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan masuk Islam. Nah, kemudian kata beliau juga di sini bahwa para sahabat, ya, mereka tidak takut kehilangan anak-anak mereka dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka justru senang ketika anak-anak mereka berperang bersama Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Disebutkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Ummu Rubayy bintil Barra, ya, beliau adalah ibu dari Harithah bin Suraqah. Qala atat Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, atatin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya dia mendatangi Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian, ya, faqalat, kemudian sang ibu ini mengatakan, ya Nabi Allah, ya, dia mengatakan kepada Nabi Allah, ya Nabi Allah, ya ala tuhadditsuni an Harithah wa kana qutil yauma Badrin, ya asabahu sahmun gharib au ahlahu sahmun gharbun. Wahai Rasulullah, coba engkau khabarkan kepadaku tentang keadaan anakku Harithah. Dahulu dia terbunuh di perang Badar terkena panah yang menyasar kepada dirinya. Fa in kana fil jannah sabartu, apabila dia masuk Islam, apabila dia masuk surga, maka aku akan bersabar. Walaupun anakku mati, wahai Rasul, kalau dia berada di surga, maka aku akan tetap tenang. Naam. Kemudian kata beliau, wa in kana ghayra dhalik istahattu alaihi albuka. Kalau dia meninggal, ya, dalam kondisi tidak seperti itu, maka aku akan bersungguh-sungguh untuk menangisinya. Maka Nabi SAW mengatakan, innaha jinanun fil jannah. Ya, kata beliau, wa inna ibnaki asabal firdaus al-a'la. Sesungguhnya anakmu, ya, telah berada di Firdausil A'la, surga Firdaus yang paling tinggi. Ya. Maka kemudian inilah pendapat yang lebih tepat. Ya, inilah pendapat yang lebih tepat tentang mengharapkan surga, ya. Maksud saya demikianlah Ummu Harithah, ya, Ummu Harithah, yakni Ar-Rubayy bin Al-Barra bintil Barra, yang merasa bergembira. Ya, merasa bergembira dengan kematian anak-anaknya. Kenapa? Kematian anaknya karena dia ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surga Firdaus yang paling tinggi. Nah, demikianlah kita, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Ya, hendaknya kita tanamkan kepada anak-anak kita keberanian untuk membela kebenaran, untuk membela akidah yang benar, ya, untuk membela keyakinan yang benar. Ya, jangan kemudian dia mudah berbolak-balik seperti mengatakan semua orang, ya, ini pemahamannya benar. Keliru, ya. Keliru. Ya, tidak semua orang itu pemahamannya benar. Anak-anak kita harus bisa mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Ya, jangan sampai kemudian dia terombang-ambing, ya, dalam mempertahankan prinsip kebenaran. anak-anak yang kita doktrin untuk berani seperti ini, maka niscaya dia akan istiqomah sampai akhir hayatnya. Dan ketika diperlukan, ya misalnya terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin, dengan orang-orang kafir, maka anak-anak ini akan menjadi orang-orang yang terdepan dalam jihad fi sabilillah. Baik, inilah Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, mungkin apa yang bisa kita sampaikan, ini dari pembahasan kita, hendaknya seorang ayah dan seorang ibu berusaha untuk menanamkan akidah yang kuat dan juga perasaan dari anak untuk rela berkorban demi Islam. Ya Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Baik, kita cukupkan dulu sampai